إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian yang saya muliakan dan mudah-mudahan nantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Topik materi kajian pada siang hari ini adalah menjaga lisan. Hifzul lisan. Lisan yang merupakan provokator kelas unggulan. Dari seluruh anggota tubuh, provokator paling dahsyat lisan. Karena itu bukan sesuatu yang aneh kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat secara gamblang. Beliau katakan, "Idza asbaha ibnu Adam la in aghda'ahu tukaffiru lisan." Naqulu ittaqullah fina wa innaka inistaqamta istaqamna wa in a'wajta a'wajna. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Setiap kali anak Adam ketemu waktu subuh, setiap hari berganti, seluruh anggota tubuh anak Adam itu soan kepada lisan dengan wasiat yang tidak main-main. Apa kata mereka kepada lisan? Ittaqillah, wahai lisan, bertakwalah kepada Allah. Ya, gak tanggung-tanggung. Inistakamta istakamna. Kalau engkau lurus, kita aman. Kalau engkau tidak bikin masalah, kita aman. In a'wajta a'wajna. Kalau engkau bengkok, kalau engkau bermasalah, selesai sudah kita. Ya, ini setiap pagi wasiat anggota tubuh kepada lisan. Memang kalau kita perhatikan, kerjaan lisan itu luar biasa. Kadang ditutupi dengan senyum lembut, ya, tahu-tahu nyama orang hilang. Di depan tegur sapa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, hilang nyawa orang lain setelah diselidiki ternyata yang biasa menyapanya dengan senyuman. Bukan sesuatu yang aneh itu kerjaan lisan. Ya, maka itu lisan itu provokator. Bagaimana nasib seseorang, bagaimana masa depan satu generasi, semua ada di tangan lisan. Apalagi sesuai dengan posturnya tidak bertulang. Sudah begitu dahsyat fitnahnya, dia bilang, saya tak ngomong apa-apa, sungguh. Ya. Sudah bukti semua di tangan KPK saja bisa berkelit. Bagaimana kalau KPK enggak ada? Jadi luar biasa mainan lisan itu. Nah, wasiat anggota tubuh kepada lisan setiap pagi itu perlu kita cermati. Karena setiap segala sesuatu yang keluar dari lisan tidak bisa ditarik mundur, tidak bisa ditarik ulang. Maka itu orang yang bijak, setiap kali kalimat keluar dari lisannya, dia sudah pikirkan ratusan kali. Karena tidak bisa ditipek, tidak bisa di apalagi dibatalkan dan segala macam. Maka itu dikatakan oleh Wahab bin Munabbih rahmatullahi alaihi bahwa orang yang bijak itu sepakat puncak hikmah adalah diam. Karena diam ini musuh utama lisan. Kalau orang bisa menundukkan hawa nafsunya, dia bisa berkerabat dengan diam. Kalau tidak, diam merupakan musuh utamanya. Kita pernah mendengar peribahasa mengatakan, berbicara itu perak, diam itu emas. Kenapa lebih tinggi nilai diam dari berbicara? Itu bukan tanpa sebab. Meskipun agama tidak melarang atau tidak memfatwakan orang itu harus diam 24 jam, tidak. Tapi orang yang bijak itu dia tahu kapan dia berbicara dan kapan dia harus diam. Karena apa? Pepatah Arab mengatakan, kalau engkau berteriak dan bersuara, orang akan dengan cepat tahu betapa bodohnya engkau. Tapi kalau engkau pilih diam, orang tidak tahu engkau bodoh atau cerdas. Ya? Saya bawakan kisah saya sendiri. Ketika saya selesai khutbah Jumat, saya berpaham mensirkan baca bismillah. Karena mensirkan dan menjaharkan ulama ikhtilaf. Kalau ulama ikhtilaf, kita boleh pilih mana yang kita yakini. Saya berpaham mensirkan baca bismillah. Bukan berarti tidak baca, ya? Karena semua sepakat bismillah bagian dari Al-Fatihah. Tapi kalau ada orang yang memang tidak pernah keluar dari lingkungannya, tidak berwawasan, ya, tidak kemana-mana, baca tidak, merasa sudah lebih hebat. Selesai saya Jumatan, saya disamperin dengan gagah perkasa, dia bilang begini, Ustaz, itu surat Al-Fatihah yang ada di Al-Quran ada bismillahnya enggak? Sindirannya tajam banget. Seakan-akan mengatakan saya tidak baca bismillah. Kan itu maksudnya. Dia nyindir saya dengan mengatakan, apakah surat Al-Fatihah yang ada di Al-Quran itu tidak ada bismillahnya? Ini kan nampak pertanyaan orang bodoh. Ya, seharusnya saya bisa balas. Tapi karena saya tahu yang bereaksi orang bodoh, saya tidak balas. Kasihan kalau orang bodoh ditanggapin. Apalagi sampai dicaci maki. Sebenarnya saya bisa balas. Saya bilang itu Al-Fatihah yang ada di Al-Quran, ada aminnya enggak? Ada aminnya enggak? Enggak? Kenapa kita baca amin? Coba, saya ingin tahu jawabannya. Kenapa kita baca amin? Kan itu juga Al-Fatihah yang dibaca. Kan nampak pertanyaan bodoh itu. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Solu kamaro aitumuni usolli, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat bagaimana aku solat." Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila imam membaca waladolin, kamu ucapkan amin." Selesai. Paham kan? Sekarang contoh berikutnya. Ketika mulai bertebaran informasi menggerak-gerakkan jari ketika duduk tasawuf, banyak orang yang bersemangat menggerak-gerakkan jari kemudian membaca lagi dalilnya supaya mantap. Ketika satu kali kita sholat di tempat lain yang memang mungkin orangnya wawasannya tidak luas, berdampingan seorang anak muda dengan orang di situ. Saya sengaja tidak sebut orang itu usianya berapa, biar yang tua gak tersinggung, yang muda pun gak tersinggung. Selesai sholat, orang itu negur teman yang sebelah, "Mas, kalau sholat yang benerlah. Saya tidak khusyuk melihat kamu mempermainkan jarimu itu. Gak ada diamnya jari kamu itu." Betul tidak? Itu pertanyaan-pertanyaan orang cerdas atau orang bodoh? Pertanyaan orang bodoh. Harusnya kalau dia memang belum paham menggerak-gerakkan jari, tanya saja baik-baik. Ya, untung aja yang ditanya enggak balas. Kalau saya balas, mestinya ente juga sholat yang serius, jangan liatin jari orang lain. Sama kan? Kenapa harus ngeliatin jari orang lain? Mula-mula jari, lama-lama dompet orang dilirik lagi sholat, handphonenya dilirik. Itu pertanyaan bodoh. Harusnya tanya baik-baik. Berapa kali saya berdampingan dengan ente ini, ente menggerak-gerakkan jari. Boleh saya tahu ininya dalilnya? Karena dari kecil kita diajar lah menggerak-gerakkan jari. Kan enak pertanyaan. Itulah kerjaan lisan. Apalagi kalau si pemiliknya bodoh gak ketulungan. Udah bodoh, GR lagi. Mari kita perhatikan peribahasa tadi. Ketika Luqman menasihati anaknya bahwa jika berbicara itu perak dan diam itu emas, perkataan Luqman yang bijak ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak bahwa perkataan karena taat kepada Allah punya nuansa dan nilai taat itu masih perak nilainya dibandingkan diam dari maksiat. Yang tadi dikatakan diam itu mas. Kalau diam dia terhadap perbuatan maksiat, tidak bereaksi, nilainya lebih tinggi dari dia berbicara. Ya? Karena apa? Menahan diri dari berbuat maksiat itu lebih baik dari mengerjakan ketaatan. Ada orang yang mengerjakan ketaatan tapi bermaksiat jalan. Sama seperti kita menerapkan sunnah. Satu persatu kita tahu sunnah itu ada, maka kita hidupkan dari kuburnya yang sudah lama mati. Mulailah orang merebak, bersemangat beribadah dengan sunnah Nabi. Tapi dalam menerapkannya pun harus hati-hati. Jangan sampai orang yang tidak tahu marah. Baru kita nih yang tahu di masjid di kampung, maka kita berdiri kayak ulama besar. Kaget orang. Bisa-bisa kita dibilang aneh ajarannya. Ngajinya di mana katanya? Jadi menerapkan sunnah itu pun harus bijak dan lemah lembut. Contohnya, tidak ada sunnahnya bersalaman setelah sholat. Kalau memang bersalaman itu baik, menunjukkan aksi sosial, pasti Nabi sudah bersalaman dulu ketika sholatnya selesai. Tapi Rasulullah tidak salaman, beliau berzikir. Nah, bagaimana reaksi kita tinggal di masyarakat seperti ini? Harus bijak. Kita tidak memulai, tapi ketika orang lain kasih tangan, terima tangannya. Ya udah kasih tahu, pukul begitu. Lu nggak tahu salaman nggak boleh. Gimana perasaan orang? Orang nggak ngerti. Kita anggap mengerti. Lama kan jadi pimpinan kan juga gitu. Ya, sudah dia kasih briefing, tetap aja ada yang tidak mengerti. Apakah dia bisa langsung main tangan? Gak bisa, karena kemampuan dan kecerdasan orang berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Jadi menerapkan sunnah di masyarakat pun harus bijak. Demikian juga dengan masalah lidah dengan posisinya yang tidak bertulang itu. Karena apapun yang keluar dari lidah itu tidak pernah lolos. Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Qaf, ya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan dan kalimat pun, satu lafaz yang keluar dari mulut seseorang melainkan dicatat. Tinggal catatannya baik atau buruk. Yang di kanan ada yang mencatat kebaikan, yang di kiri ada yang mencatat keburukan. Tinggal kalimat yang keluar itu. Statusnya tidak pernah ngambang. Punya status. Ya, apakah dia baik atau buruk? Itu yang harus kita pikirkan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra dengan tegas mengatakan bahwa semua akan dimintai pertanggungjawaban. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau berbicara, menanggapi, berkomentar sesuatu yang engkau tidak paham. Karena semuanya, pendengaran, penglihatan, dan hati nurani akan diminta bertanggung jawab terhadap kalimat yang engkau keluarkan itu. Ya. Karena banyak orang bicara agama seenaknya. Jemaah sekalian, hadani Allah wa iyyakum. Ayat ini mengisyaratkan yang kita bicarakan ini agama Allah. Jadi kalau enggak tahu, bilang enggak tahu, selesai, aman. Daripada kita sok tahu, ya. Supaya meyakinkan di belakangnya kita bilang, kayaknya sih enggak apa-apa. Padahal yang dijawab tuh enggak jelas. Ya. Seingat saya boleh-boleh aja. Boleh, nanti sholat subuh satu rakaat juga boleh. Kan boleh-boleh aja. Begitu ditegur teman, mana dalil yang melarang, gak ada. Nah, ini pertanyaan bodoh lagi ini. Ya. Kalau ada orang tanya dalil larangan di dalam ibadah, itu orang super bodoh. Gak usah lihat nilai kiai dan profesornya. Kenapa? Hukum asal di dalam beribadah memang tidak boleh. Kok ditanya larangannya? Al-aslu fil ibadah al-haram. Nah, jelas hukum asalnya memang nggak boleh, kok ditanya larangannya? Ini kan ketahuan orang bodoh yang nanya. Mana larangannya, nggak ada kok. Coba tanyakan. Jadi kita pun harus cerdas menanggapi orang seperti itu. Kata pepatah Arab, janganlah engkau berdebat dengan orang pintar dan orang bodoh. Kalau engkau berdebat dengan orang pintar, engkau akan kalah. Meskipun punya dalil banyak, ya, meskipun percaya diri, tetap kalah sama orang pintar, karena dia akan jungkir balik menyelamatkan kalimat-kalimatnya. Tapi bertengkar atau berdebat dengan orang bodoh juga repot, akan membuat kita sakit hati, tersinggung berat, karena yang keluar, kalimat yang keluar dari mulutnya tidak lagi kalimat-kalimat ilmiah, tapi ragunan pindah ke mulutnya. Kan repot ya. Kalau yang pindah Mekarsari gak apa-apa, dasar stroberi mentah. Kalau yang pindah Ragunan ya, udah macam-macam, gak ada saringan dari mulutnya. Maka itu pepatah Arab mengatakan, lihat siapa teman bicara. Karena kita bicara dan berdebat bukan untuk kalah menang. Apalagi agama ini bukan untuk diperdebatkan. Kalau orang tanya, kasih tahu. Jangan ngadu kiai di situ. Pokoknya kata kiai saya enggak apa-apa, katanya lu aja yang bilang enggak boleh. Tanya lagi, agama ini yang buat kiainya apa bukan? Emang kiainya serba tahu? Kalau Imam Syafi'i aja enggak merasa serba tahu, kiainya itu siapa? Ini penyakit di masyarakat kita merebak seperti virus menular. Lebih ganas dari kanker, ganas. Selalu menyudutkan kiai. Kata guru saya lah, apa? Guru saya lama di Mekah. Ngapain dia di Mekah? Kalau sampai melakukan hal-hal yang enggak boleh. Saya tidak melecehkan dan apa, bermaksud merendahkan. Orang tinggal di Mekah juga banyak, tapi dia enggak tahu dia ngapain di sana. Jadi penjaga toko, jadi juru parkir. Kalau masih mengandalkan lamanya di Mekah, tapi melakukan hal-hal yang tidak boleh, kan pantas kita bertanya, ngapainnya di Mekah? Jadi jangan pamer-pamer kiai di dalam agama. Yang dibicarakan kebenaran. Apalagi kita sama-sama mengaku bermazhab Syafi'i. Ya? Kalau Imam Syafi'i aja tidak melakukan, tidak mengerjakan, apa hak kiai dan ustaz kita mengerjakannya? Imam Syafi'i saja tidak berani. Nah, itu mulut, itu kerjaan mulut juga. Kerjaan lidah. Ya. Kalau yang keluar dari lidah itu sesuatu yang bijak, ini sangat menguntungkan orang yang mendengarkan. Karena orang yang diam, keuntungan untuk dirinya sendiri, ya kan? Tapi orang berbicara yang baik, keuntungannya buat orang banyak. Orang yang tadinya tidak tahu jadi tahu kalau dia berbicara kebaikan. Demikian juga kalau dia berbicara kesesatan, yang tadinya tidak tahu jadi tersesat dengan mendengarkan pembicaraan dia itu. Maka di dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa diam, ia akan selamat. Kalau bapak-bapak berkesempatan berangkat ke Mekah, umroh ataupun haji, ya, itu sangat sulit melihat ciri dan indikasi ulama di sana. Satu. Yang kedua, sulit mereka berbicara. Karena barangkali paham betul masalah begini. Kalau di kita kan semua pengen ngomong. Dia masuk dalam press conference, besok keluar di koran. Semua pengen ngomong. Apalagi yang dibicarakan agama, semua berkomentar. Padahal komentarnya gak ada yang jelas. Supaya pengen diakui, orang mengerti agama lah, tokoh agama lah, kiai lah, macam-macam. Berapa banyak orang alim itu tidak dikenal di dunia karena memang dia diam, tidak mau bicara. Nah, ini jadi penyakit di kita. Ketika lidah itu menimbulkan fitnah yang bergelombang, menimbulkan badai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apalagi yang bicara yang punya pengaruh, punya pengaruh, punya uang, punya kekuatan. Ya, semua yang keluar dari mulutnya fatwa, tidak perlu dicek and recheck. Ini kan berbahaya. Satu contoh, biar kita gampang menerimanya. Ini mendekati, bukan mendekati sebenarnya, sudah mulai peluncuran jamaah haji, pemberangkatan kloter demi kloter. Ya. Tapi ada satu hal yang kita perlu cermati dari masalah ini. Di masyarakat banyak di negeri kita, rata-rata bermikot dari Jeddah. Siapa yang berfatwa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menetapkan Jeddah sebagai tempat mikot. Padahal Jeddah itu sudah ada dari zaman Bahlah, bareng dengan Mekah. Dan Rasulullah tahu ketika turun perintah haji, tapi beliau tidak pernah menetapkan Jeddah sebagai tempat mikot. Mayoritas masyarakat kita enggak tahu fatwa dari siapa menjadikan Jeddah sebagai tempat mikot. Siapa yang salah? Yang salah yang bicara. Apalagi banyak mayoritas kaum muslimin mengandalkan orang lain dalam berhaji, tidak membekali diri, membaca apa manasik, baca kitab, lihat CCTV, enggak, udah pede aja sama orang lain. Saya mendengar komentar itu enggak enak. Kalau Rasulullah tidak menetapkan Jeddah sebagai tempat mikot, kita punya hak apa menetapkan Jeddah sebagai tempat mikot? Kalau Rasulullah tanggal 8 Zulhijjah di Mina, jamaah kita mayoritas ke Arafah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka lebih tahu tentang haji dari Rasulullah. Luar biasa nekatnya. Ya. Rasulullah tanggal 8 Zulhijjah di Mina, tarwiyah. Mayoritas orang kita ke Arafah. Baca manasik siapa dia? Alasannya macam-macam. Takut macet. Dia pikir Mekah itu Jakarta. Dia enggak kebayang jalan di sana itu lebar-lebar. Dan enggak ada sejarah macet di sana. Apalagi sekarang pemerintah Saudi lagi bangun monorail khusus untuk Al-Mina itu. Arafah, Mina, Muzdalifah. Khusus untuk itu. Enggak ada lah kan. Yang kedua, pertama alasan macet. Yang kedua, kadang kala. Saya berani bicara karena saya mengalami Saya mendengar komentar-komentar orang. Katanya ini jamaah yang kita bawa banyak yang tua. Apalah artinya di Mina tanggal 8 dibandingkan Arafahnya. Jangan sampai ngejar di Mina, di Arafah kita telat. Iya kan? Banyak orang tua. Kalau belanja enggak pernah bicara tua. Kalau ibadah bicara tua. Di sana ada yang namanya balat. Balat itu mangga duanya jeda atau tanah abangnya sana. Dan semua warga kita punya jalur wisata ke balat. Tapi di balat bisa molor. Di atas 2 jam jadi 4 jam, enggak ada yang mengeluh. Tawaf di 4-5 lantai pertokoan balat, tidak ada yang mengeluh capek. Kan unik nih masyarakat kita. Ke Mina bilang capek. Tawaf bilang capek. Kakinya itu-itu juga yang dipakai, enggak tukeran sama kaki saja. Atau kaki kuda Nil. Kita sadar enggak kesana mau beribadah? Nabung capek-capek 40 juta. Pamit dari perusahaan 40 hari, 42 hari. Meninggalkan negara, keluarga tercinta 42 hari. Masa main-main di sana? Hanya karena mengandalkan orang lain? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulut siapa yang bicara? Haji ini dan semua ibadah itu urusan pribadi, bukan mengandalkan orang lain. Jadi kita dituntut untuk senantiasa belajar. Di antaranya manasik, yang memang jarang bisa tiap tahun orang pergi ke sana. Kita melakukan sesuatu saja pengen perfect, sempurna. Masa ibadah kita setengah-setengah? Kan harusnya sebelum berangkat itu sudah harus tahu apa yang kita kerjakan di sana. Visi di haji banyak, tinggal setel. Ya. Ini yang disibukkan bukan itu. Ratiban dari rumah ke rumah, dari malam ke malam. Kalau ratiban gak pernah absen, walaupun tidak ada dalam Islam. Tapi belajar manasik gampang, pembimbing kita udah pengalaman. Kita tidak buruk sangka. Tapi kalau yang kita baca berbeda dengan yang dikerjakan pembimbing, yang dikerjakan pembimbing tidak ada dalil, yang kita baca ada dalil, bagaimana masalahnya? Saya kasih contoh satu yang sederhana dan simpel. Kalau kita buta manasik, kita selalu berasumsi orang Arab itu pasti lebih tahu dan lebih paham dari kita, orang sini, pribumi. Iya kan? Maka kita disana membuka mata 360 derajat. Ketika selesai sholat, orang mulai bergegas, yang mau tawaf, yang mau ngapa-ngapain. Kita lihat, kok orang antri mengerubungi satu pilar, satu tiang masjid. Ingat loh, ini modalnya manasiknya pas-pasan. Ya, saya nggak bilang mentah, tapi pas-pasan. Maka orang dengan logika berpikir apa? Jangan-jangan itu ibadah juga. Antri kita. Kita lihatin orang meluk tiang masjid. Menara masjid dipeluk. Kan bisa aja orang peluk itu karena capek. Iya kan? Karena capek dia peluk cenderan. Mungkin karena usia tua, karena pusing dia tiba-tiba mendadak migrain. Bisa kan? Dia peluklah menara masjid cenderan. Kita pikir jangan-jangan ini ibadah, gak ada di mana sih. Antri kita di sana. Selesai orang itu hilang migrainnya, dia pergi, kita peluk dia masjid cenderan 5 menit. Alhamdulillah, gua mengerjakan yang tidak dikerjakan orang lain. Konyol gak? Saya gak bermaksud membodoh-bodohi kita. Begitulah kalau modalnya mentah, pas-pasan. Jadi kita harus tahu apa yang kita kerjakan di sana. Ketika tawaf, apa yang harus kita kerjakan? Ketika sa'i, apa yang harus kita kerjakan? Ketika berada di Hajarul Aswad, ya, prioritas utama cium. Enggak bisa cium, pegang dengan tangan. Tangannya dicium. Tidak bisa dengan tangan, lambai dengan isyarat. Tidak dicium. Kan jelas. Tidak ada di sana transaksi. Di sana ada driver. Istilahnya taksi. Ya. Taksi itu menawarkan jasa untuk mencium Hajarul Aswad. Transaksinya di Hijri Ismail dengan kata-kata yang memelas. Ini sekedar buat makan anak-anak di rumah. Satu kepala 200 rial. Tinggal tawar-tawaran aja kayak di Tanah Abang. Yang semangat mau cium, 50 dong. Terus itu terjadi penawaran. Yang menyedihkan apa? Sebagian pelakunya orang kita juga. Apakah begitu ngototnya mencil majel raswas? Iya, kenapa? Karena masyarakat kita yang salah. Kalau pulang haji yang ditanya apa? Coba ini senyum-senyum, yang ditanya apa? Berapa kali ente cium majelis aswad? Dia enggak kebayang 4 juta manusia di sana. Ya. Dia mencium majelis aswad wajib enggak? Enggak. Petunjuk teknisnya ada begitu luas. Kita ngotot. Belum tentu tanda kembali. Ya udahlah 150 daripada enggak cium. Itu perbuatan tidak layak untuk mendapatkan ganjaran pahala menciumnya. Menciumnya itu bukan pahala, tapi mengikuti sunnah Nabi mencium itu yang jadi pahalanya. Nah, kita menempuh segala cara. Di sana terjadilah sikut menyikut. Menyikut seorang muslim, menzolimi seorang muslim, berdosa. Dan itu di tempat seperti itu. Kita korbankan dosa itu untuk prestasi mencium Hajarul Aswad. Ada yang tanpa sadar kalau pulang ke maktab. Dan berapa kali, Pak? 4 kali. Soal mau 10 kali, 15 terserah, tapi kan bukan untuk diceritakan. Silakan, masing-masing ada rezekinya masing-masing. Ada yang bisa cium-cium, ada yang karena enggak tega dan semuanya udah deh, memang luas peraturan Nabi. Isyarat aja dari jauh cukup. Nah, kalau ini tidak kita baca dengan mendetail, ya, Nabi mengisyaratkan kalau tidak bisa memegang, isyaratkan dengan tangan kanan, tidak usah dicium. Kan jelas. Banyak orang dari negara lain, 1-2 dari orang kita, begitu sampai ke pojok Hajarul Aswad, Allahu Akbar. Coba bayangkan. Dia pikir apa itu? Ketemu teman di Citos. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana manasik dia? Bertanggung jawab enggak dia masih pembimbingnya, bimbingan dia? Padahal Nabi bilang isyaratkan dengan tangan, Allahu Akbar. Jangan. Ini dia khusus menghadap ke sudutnya. Padahal arus itu berjalan begini, dia khusus menghadapkan diri ke arus itu. Kan menghambat orang lain. Berhenti lagi beberapa detik. Angkat kedua tangan, cium. Coba bayangkan. Belum nanti waktu pulang. Kita sering dengar barangkali ya, enggak tahu diisyaratkan apa enggak, berjalan mundur meninggalkan Ka'bah. Sama kayak di sini, kalau sudah keluar rumah mau berangkat ke embarkasi enggak boleh lagi balik ke belakang. Baliknya harus mundur. Ya, mau paspornya ketinggalan dia pakai tangan. Ambil ini. Enggak boleh mundur kata Pak Ustaz. Cucunya belum salaman, udah sini aja ke depan. Mbah enggak boleh mundur lagi nih. Pak, belum ini, Pak. Udah pokoknya kata Pak Ustaz enggak boleh. Pak Ustaz jadi dalil mana sih? Heboh kita ini. Di sana juga berlaku. Sudah hari terakhir yang namanya tawaf perpisahan, kan udah ngebayang. Memang gak bisa dibantah, sulit orang untuk tidak menangis membayangkan kapan kita bisa sampai lagi ke sini. Kan beda nuansanya di sana itu dengan di sini. Yang sholatnya, yang berdoanya, beda besar, beda jauh. Orang sekeras apapun, orang sebaja Mike Tyson lehernya nangis terisa-isa. Saya umroh kemarin ketemu dengan Mike Tyson, nangis terisa-isa. Baru memandang Ka'bah, belum tawa. Sulit membendung. Tapi gak usah overacting dong, gak usah salah kaprah. Selesai melaksanakan itu, jalan normal membelakangi Ka'bah. Saya perhatikan orang-orang seperti itu, dari mulai meninggalkan pelataran Ka'bah, dia mundur setapa ya, sampai itu terus ya, lap air mata terus, dah selesai. Ternyata belum, di gerbang pintu masuk betul-betul kayak dia mau meninggalkan kenangan, gak tahu kapan balik lagi. Askar-askarnya dipeluin, dicium. Apa gak kaget lah? Coba bayangin ya, mau nuansanya serba Arab, kan askarnya Arab juga kan? Askar dipeluk sampai ketakutan askarnya. Kecuali kalau udah kenal, memang 30 hari tiap hari lewat situ, oke lah kenal ya. Assalamualaikum, salaman, tiap hari ketemu. Ini karena hari terakhir aja salaman, terus mau digini-giniin gitu kan. Jangan mundur terus sampai gerbang terakhir. Ini bagaimana nasibnya? itu pengaruh mulut. Bagaimana kalau kita bicara sama orang lain berkaitan dengan agama? Maka bicara atas dasar ilmu atau diam atas dasar ilmu itu sangat menentukan. Kita bicara ada kadar ilmiahnya. Kalau cuma bilang kata ustaz saya sih enggak apa-apa, itu tidak ada ilmiahnya sama sekali. Menurut ustaz saya sih boleh-boleh aja, itu bukan omongan ilmiah. Buang tempat sampah. Agama kita bukan punya Pak Ustaz. Siapa saja boleh bicara, catat dalilnya, bukan kata ustaznya yang bicara. Dalilnya catat. Apa yang membolehkan dan apa yang tidak. Jadi enggak berbenturan. Kita ngaji di mana saja enak. Jangan yang kini bilang enggak boleh, yang sana bilang boleh. Ketika dipentok-pentoki yang bilang enggak boleh atau yang bilang boleh, enggak bisa kasih dalil berdasarkan turun temurun. Itu bukan dalil. Itu bahayanya lidah tadi itu. Ketika kita terpesona melihat orang berbicara. Ya. Maka agar kita tidak terperangkap, kapan harus bicara, kapan harus diam. Karena diam saja pun bermasalah. Kalau orang banyak diam katanya, sok tawadu itu orang diam melulu, enggak ada ngomongnya. Salah juga. Bicara juga salah. Jadi bagaimana menyikapinya? Seorang faqih dari Mesir yang bernama Ubaidillah bin Abu Ja'far, dia katakan, jika engkau berbicara di satu majlis dan engkau bangga dengan kata-kata yang keluar dari mulutmu, hendaklah engkau diam, enggak usah bicara. Jika engkau diam, duduk di satu majlis dan engkau bangga dengan diammu, bicaralah. Itu bijak sekali. Ya. Jangan kita diam situ, nanti jadi omongan orang. Hebat orang itu tawadu, benar satu jam enggak ada ngomong apa-apa. Kan jadi pembicaraan. Maka bicara sekedar negur teman atau tanya sesuatu agar kita tidak dibilang orang sufi modern. Jadi bicara dan tidak tanya hati nurani, kita perlu bicara atau perlu diam. Yang menjadi kunci adalah perasaanmu. Adakah rasa bangga di dalam hatimu ketika engkau berbicara? Atau sebaliknya, ketika engkau diam pun engkau merasa hebat. Maka kerjakan yang menjadi lawan bisa, lawan sikap tadi. Kalau engkau diam, engkau bangga, bicara pada saat itu juga. Tapi kalau ketika engkau berbicara, engkau pun bangga dengan nada bicaramu, maka diamlah pada saat itu juga. Karena antara bicara dengan diam tidak bisa dipisah. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik mengatakan, diam itu waktu tidurnya akal, waktu istirahatnya akal, diam. Sedangkan bicara saatnya ketika akal terjaga dari tidurnya. Jadi antara diam dan bicara itu satu kondisi yang dua-dua saling membutuhkan. Gak ada orang diam sepanjang hayat sampai mati. Gak ada juga orang bicara dari mulai lahir sampai mati. Kita menjadi saksi dalam 24 jam hari yang kita lalui, ada waktunya kita istirahat diam, ada waktunya kita bicara. Ada yang waktunya bicara tapi kita diam ketika sakit gigi. Gak ada yang melarang kita bicara. Kita kepala rumah tangga di rumah, di kantor bos, tapi kata karyawan, kok bos diam aja udah 2 hari nih. Dia tulis pakai SMS atau pakai tulisan, saya lagi sakit gigi. Padahal dia punya hak bicara. Jadi antara diam dan bicara, bersikaplah dengan bijak dan arif. Apalagi kalau yang dijadikan materi berkaitan dengan agama kita yang mulia ini. Orang sekali berimam Malik saja, Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahmatullahi alaihima, berani untuk menolak tidak menjawab pertanyaan. Ada orang datang dari Udik, dari gunung, bawa daftar pertanyaan. Kan biasa, kalau satu yang ke kota, yang lain nitip. Sampai di kota, ketemu dengan Imam Malik. Dia tentu punya harapan besar bawa pulang jawaban pertanyaan. Tapi yang dijawab Imam Malik antara 2 cuma sampai 4 dari 20 pertanyaan. Orang ini bingung. Katanya imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, mau diangkat mufti oleh khalifah. Jawab pertanyaan aja gak bisa. Imam Malik membaca apa yang ada di pikiran orang itu, ya pasti kecewa. Dia bilang, bagaimana aku harus pulang membuat menghadapi wajah-wajah kekecewaan orang kampung. Gampang kan Imam Malik bilang sama mereka, Imam Malik tidak bisa jawab pertanyaan kalian, titik. Turunkah wibawa Imam Malik? Tidak. Lambung wibawanya, martabatnya, karena gak bisa jawab. Beda sama kita. Kalau gak bisa jawab, dibilang bodoh. Masa gini aja gak bisa? Nah, itulah kadang-kadang beratnya jadi resiko memberikan materi begini. Diberondong dengan pertanyaan, semua berharap bisa dijawab. Ya, padahal ukuran menjawab itu relatif. Kadang-kadang satu pertanyaan memerlukan sekian menit. Kadang-kadang yang ditanya juga udah berulang-ulang. Kadang-kadang jawabannya enggak etis kalau dijawab secara seperti ini di depan majelis, menimbang berbagai pertimbangan. Nah, itu juga sebagai hiburan. Kalau pertanyaan kita belum dijawab, mungkin peluang terbesar ustaznya tidak tahu. Ya, jangan dipaksa untuk menjadi tahu. Atau bisa jadi belum pas menjawabnya karena memerlukan penjelasan. Enggak usah kecil hati, besoknya enggak datang, percuma. Kita dikasih kertas, nanya, dijawab juga enggak. Repot kalau ngajinya kayak gitu. Ini majlis seperti ini dihadiri malaikat, dan malaikat meletakkan sayapnya untuk orang yang duduk di majlis agar mendapat berkah dari duduknya dan ilmu yang mereka dapat itu. Jangan sia-siakan niat yang baik itu untuk duduk di majlis. Ini ada beberapa surat kaleng yang masuk. Apakah boleh berprasangka buruk terhadap orang lain hanya di hati dan tidak diucapkan? Semua berawal dari hati memang. Panglima anggota tubuh hati. Ya, mungkin saat itu saja tidak diucapkan, tapi sudah terpatri di dalam hatinya. Dan yang kedua, hukum asal di dalam muamalah berprasangka baik, bukan berprasangka buruk. Teman biasa negur, ini dua-dua hari enggak negur. Kalau prasangka kita baik, mungkin dia ada persoalan. Atau lagi sakit gigi, atau apa saja. Tapi kalau prasangka buruk, bisa macam-macam. Ya. Jadi sebaiknya kalau bisa dan sebisa-bisanya, tidak usahlah berprasangka. Karena prasangka itu apa namanya, niatnya juga enggak sehat. Namanya juga prasangka. Ya. Soal diucapkan atau tidak kan itu tergantung momen, tergantung sikon. Ya, kalau memungkinkan pasti keluar juga dari mulutnya. Apakah sahih hadis yang menyebutkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas pada setiap selesai zikir di setiap sholat fardu dan sebelum tidur? Iya, betul. Baca lagi sifat sholat Nabi dan baca sifat zikir Nabi ketika tidur. Dan ketika tidur itu bacaan yang kita baca berstatus sebagai benteng pertahanan, ruqyah mandiri. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi sepanjang malam. Ya, meruqyah diri sendiri. Kan ini dilakukan oleh Nabi ketika setiap kali akan tidur. Dibaca, ditiup ke tangan, dia usap ke seluruh anggota tubuh 3 kali. Baca anaknya yang diajarin. Ya kan, anak itu sebenarnya belum ini apa, kalau bayi itu istilahnya belum melakukan atau berbuat sesuatu, ya. Nah, kita normal-normal aja lah. Nanti ketika dia sudah mulai bicara, sudah mulai ini, baru kita ajak, kita rangkul dengan tata cara seperti itu. Apakah ada ghibah yang dibolehkan? Ghibah semua tidak boleh. Yang dibolehkan namanya ghibtah. Ada tanya. Apa itu? Membicarakan hal yang positif. Tapi kalau ghibah secara umum tidak boleh. Di masyarakat kita pada umumnya menganggap salafi aneh, sehingga kita kadang-kadang dikucilkan dan dianggap aneh dengan biasanya, dan biasanya dijauhi oleh orang-orang yang bukan salafi. Bagaimana tanggapan Ustaz? Sekarang masyarakat tahu tidak salafi itu apa? Salaf secara bahasa orang-orang terdahulu. Secara syariat mereka adalah nabi dan para sahabatnya. Kalau salafi dibilang aneh, jangan jadi orang Islam dong. Karena salafi itu manhaj Rasulullah dan sahabatnya. Kalau kita tidak mau ikut Rasulullah, mau ikut siapa? Kenapa orang jadi berkomentar seperti ini? Karena bodoh. Dianggap salafi itu ormas. Saya belum dapat di mabesnya di mana, head office-nya. Siapa pengurus tahun ini belum ketemu. Salafi itu atau salaf itu manhaj. Manhaj itu metode. Kalau bukan mengikuti Rasulullah, seperti siapa kita harus beribadah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mau ikut ustaz? Salah. Imam Syafi'i saja tidak boleh diikuti. Kenapa harus cemburu dengan istilah salafi? Makanya kita belajar, membaca, bertanya. Jangan berprasangka buruk. Dibilang aneh. Kita dari kecil mayoritas didominasi oleh amal-amal yang bersifat tradisi dan kebiasaan. Ya? Tradisi dan kebiasaan. Nah, sekarang setelah kita lacak, itu tidak ada track record-nya. Terus kita dibilang aneh. Kita disuruh mencontoh ustaz ya, atau mencontoh Rasulullah. Mencontoh siapa kita? Imam Syafi'i saja tidak minta dirinya untuk dicontoh. Nah, ini fakta di masyarakat. Ya. Sama seperti ratiban. Ratiban itu yang dibaca apa? Rawi. Ya. Nanti di sana ada tahlilan, ada baca doa. Dan itu biasanya dilakukan ketika orang mau berangkat haji. Waktu para sahabat berangkat haji, ratiban enggak? Ini ibadah haji, ini bukan main-main, bukan siskamling. Ini ibadah. Enggak bisa kita ini ibadah made in Indonesia, enggak bisa. Kalau kita mau ngasih selamat sama teman berangkat, silakan. Tapi enggak ada ritualnya, enggak ada walimatus sapa. Kan kesannya sombong. Biar orang satu kecamatan tahu dia berangkat. Kalau sekedar titip tetangga, okay lah, namanya kita hidup bertetangga. Saya kan mau jalan nih 40 hari, titiplah anak-anak sama rumah. Jangan nanti rumahnya dibawa keong kemana-mana. Boleh, titip mas saudara, gak apa-apa. Tapi gak usah bikin ritual dong, kayak mau pamer pergi haji. Kan pamer namanya. Kalau sudah pamer, nanti penyakit yang lain akan menyerang. Apa penyakit yang lain? Waktu sebelum pergi haji dipanggil Ahmad, gampang banget. Ini luas banget lehernya itu menoleh. Udah pulang nih, Ahmad, enggak lihat juga. Makin dekat 1 meter, Ahmad, enggak lihat juga. Begitulah, Haji Ahmad, ente katanya. Lihat haji itu berpengaruh besar. Nilainya 40 juta. Ya. Berarti wali-wali sapa itu boleh kalau untuk nitip. Oh, bukan. Bukan, yang saya bilang bukan wali banyak. Nitip boleh. Masa kita gak nitip pergi-pergi? Orang kita mudik aja nitip sama tetangga. Mas tetangga, mas saudara bilang, nanti lihat-lihatin ponaan lu tuh. Ini kan saya gak ada nih mambak kamu. Lihatinlah ponaan, telepon-telepon kek, gitu kan. Kan nitip sama tetangga, namanya kita hidup bertetangga. Saudara yang paling dekat adalah tetangga. Saudara kita jauh. Di Semarang, Surabaya, ya, di Ciledug. Ciledug tuh jauh dari Bintaro. Yang tidak dekat. Ya. Nitip sama tetangga sebelah rumah. Saya berangkat ke sini mas, 42 hari. Tolong lihat-lihatlah anak-anak. Uang sudah saya titipin. Kan enak. Enggak usah bikin acara. Gitu loh. Ya. Nanti kalau ada acara ada sambutan, ada MC. MC sekarang mahal. Sekarang nuansa minta maafnya jangan direkayasa. Ya, oke lah kita mau pergi jauh 40 hari. Ya, namanya orang mau pergi kan. Nah, sekarang saya mau tanya, minta maaf itu sebenarnya bisa kapan saja kalau ketemu. Udah kan? Ya bagaimana nanti kalau enggak balik? Orang ke toilet juga banyak yang enggak balik. Minta maaf enggak mas suami kalau ke toilet? Mas, maafin mas, ntar aku mau ke toilet. Enggak juga kan? Jadi maksudnya jangan direkayasa, berangkat-berangkat. Misalnya ketemu teman, telepon dari jauh. Ya. Dari jauh sekalian kita ingat nih. Daripada kita kepikiran lagi. Oh iya nih saya mau berangkat. Enak. Mohon didoakan agar selamat pergi, selamat pulang. Kan enak jadinya. Membikin acara di rumah, mesti bikin catering lagi, sewa tenda, MC mahal sekarang. Ya. Jadi memang bukan suatu yang aneh. Sekarang semangat kaum muslimin hidup meneladani menghidupkan sunnah Nabi itu ditanggapi aneh-aneh oleh masyarakat. Tapi kita tahu bagaimana menyikapi orang bodoh dan orang yang belum tahu. Bagi wanita wajib bercadar atau hanya wajib berkerudung? Dari dalil-dalil yang saya baca, para ulama itu sepakat mengatakan meskipun ada perbedaan pendapat, tapi mereka mengatakan bahwa aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ya, ada satu dua yang berpendapat bahwa muka juga aurat. Tapi kesepakatan mereka bahwa muka dan telapak tangan bukan aurat. Karena itu di dalam haji pun orang dilarang bercadar. Ya. Dilarang mengenakan sarung tangan juga. Makanya kadang-kadang aneh kalau lihat muslimah-muslimah kita pakai sarung tangan yang menutup itu tuh. Apa namanya? Entah karena tren, entah karena ngerti atau karena enggak ngerti, enggak tahu juga. Ya. Dilarang mengenakan sarung tangan dan menutup muka. Apa perbedaan ibadah dan muamalah? Kan jelas ini perbedaannya. Hukum asal ibadah terlarang. Muamalah jelas selain ibadah. Dan muamalah itu antar agama, lintas agama. Kita berjual beli dengan orang kafir boleh, makan di rumah makan orang kafir boleh, bisnis enggak ada masalah. Karena hukum asalnya apa? Boleh, halal. Al aslu fil ibadah al haram wal aslu fi ghairiha al ibaha. Hukum asal ibadah haram. Hukum asal muamalah mubah. Ini sangat nyata perbedaannya. Mau cari rumah, cari kreditan mobil, motor, cari istri, cari suami, enggak usah tanya Pak Ustaz. Mana dalilnya? Enggak usah tanya. Cocok, jalan. Selesai kan? Tapi begitu ada undangan bernuansa ibadah, hati-hati. Jangan kadung diikutin, terus bilang, nanti kalau memang enggak ada kita istighfar, Allah kan Maha Pengampun. Enggak bisa, enggak berlaku di situ. Inti gak paham, itu masalahnya. Kalau sudah dari dasarnya gak boleh, bagaimana bisa menjadi boleh? Kita lebih bagus tidak melakukannya karena tahu hukumnya tidak boleh, daripada kita spekulasi walaupun nanti ternyata memang boleh karena kita yang tidak tahu. Misalnya bilang gini, udah kerjakan aja lah, siapa tahu nanti boleh. Kadang Allah memang boleh, alhamdulillah kita gak upset. Kan itu nilainya. Dengan pilihan yang kedua, saya tidak mau melakukan sebelum saya tahu apa hukumnya. Ternyata hukumnya boleh. Siapa dari dua orang ini yang benar-benar bersikap? Yang kedua, karena itu urusan ibadah, bukan urusan muamalah. Jelas ya perbedaannya ya. Jadi semua yang bernuansa ibadah, kita harus tahu dulu dalilnya baru kerjakan. Sebaliknya dengan yang muamalah. Mau makan mie ayam, mie keriting, mie bebek, mie gundul, mie apa saja, makan dengan syarat bayar. Gampang. Gak bayar ditimpukin orang. Sekarang boleh makan sembelihan alur kitab. Siapa alur kitab? Yahudi dan Nasrani. Kita masuk restoran Nasrani, boleh makan? Boleh, karena orang Nasrani menyembelih ayam juga pakai nama Tuhan. Iya kan? Tuhan orang Nasrani dengan Tuhan kita sama gak? Sama, cuma dia menyeleweng, menyimpang. Nabi Allah dia bilang Tuhan, anak Tuhan. Dan dia juga menyebut nama Tuhannya. Dan dia alul kitab. Apa ciri alul kitab? Satu masyarakat dan kaum yang kepada mereka Allah utus Nabi dan Alkitab. Nasrani ada kitabnya? Injil. Ada nabinya? Ada Isa alaihissalam. Yahudi ada kitabnya? Ada Taurat. Ada nabinya? Ada Musa. Selesai. Maka kalau kita keluar negeri pun enak, gak usah letter lock. ini enggak ada halalnya dari MUI. Di luar negeri dari MUI mana ada? Singapura. Berwawasan dong. Ya. Tahu restoran siapa? Nasrani. Masuk, makan. Bismillah. Selesai. Bagaimana cara dia motong urusan dia? Bismillah. Tapi ketika tahu yang punya bukan ahlul kitab, yang punya misalnya Hindu atau Jepang dengan agama Shinto-nya, itu bukan ahlul kitab lah, boleh kita makan. Sekarang kan ahlul kitab kan umumnya di zaman Nabi atau umumnya? Ahlul kitab ada di zaman Nabi kan. Tapi sekarang Pak Injil-Injil itu kan banyak. Siapa yang bilang adanya di zaman Nabi? Gitu. Cuma sekarang gak ada ahlul kitab kan? Injil-injilnya kan udah bukan injil yang sebenarnya. Ahlul kitab yang sekarang sama gak dengan yang dulu? Sama. Injilnya? Enggak, saya tanya sama gak? Dulu pakai salib, sekarang pakai apa? Dia masjid, dia benar-benaran. Sama. Karena itu Allah sebut ahlul kitab dalam Al-Quran. Enggak ada perbedaan waktu. Bahwa mereka menyimpang, iya. Nabi yang mulia Isa alaihi salam di dalam surat As-Saff memberikan wasiatnya bahwa aku ini datang ke tengah-tengah kalian membenarkan apa isi kitab. Ya, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Kemudian aku bawa kabar gembira, wa mubasysyira bi rasulin yati min ba'dihi ismuhu Ahmad. Dan aku bawa kabar gembira, setelah aku akan datang rasul terakhir namanya Ahmad. Masalahnya adalah apa juklaknya? Kalau Ahmad sudah datang dengan kerasulannya, kalian ikut dia. Ini yang enggak dikerjakan oleh orang Nasrani. Ya? Orang Nasrani tidak mengerjakan juklak. Kalau Ahmad sudah datang, kalian ikuti dia. Ini enggak dikerjakan. Dan ini ada perintahnya di Injil. Yang kedua, turunnya Nabi Isa untuk siapa? Untuk orang Indonesia? Tidak. Jadi orang Nasrani di Indonesia tidak baca Injil, tidak baca Taurat, karena di sana tegas dikatakan untuk Bani Israel. Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Di sana enggak ada kata-kata Indonesia. Jadi orang Nasrani enggak pada baca Injil. Enggak tahu dia bahwa Nabi Isa untuk orang Bani Israel, bukan untuk orang Indonesia. Kenapa juga dia nak ikut agama Nasrani? Katanya cerdas. Jadi ahlul kitab itu sama sampai akhir zaman. Hanya permasalahannya, umat di zaman Nabi siapapun yang beriman dengan Nabi yang diutus kepada mereka dan kitab yang diturunkan kepada Nabi mereka, dia dikatakan Muslim. Paham? Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, dia tidak beriman dengan Nabi Muhammad dan Al-Quran, walaupun dia beriman dengan Nabi Isa dan Injil, dia tidak dikatakan Muslim. Baru betternya kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi dia beriman dengan Musa dan kitabnya, dia beriman dengan Ibrahim dan suhunya, dia beriman dengan Injil dan Nabi Isa. Hanya sebatas itu layak disebut Muslim, karena dia beriman dengan kitab yang Allah turunkan dan Nabi yang Allah kirim kepada mereka. Tapi ketika Rasulullah datang, diutus dengan risalah dan Al-Quran, dia tidak beriman, dia tidak lagi berhak menyandang predikat Muslim. Jelas ya? Tapi nama Ahlul Kitab tetap. Bukankah Adi bin Hatim datang kepada Nabi dengan kalung salib? Padahal itu sudah ditinggalkan Isa nyaris 600 tahun. Nabi kita lahir 571. Nabi Isa nyaris 600 tahun sebelumnya sudah diangkat. Bagaimana sebaiknya kita bersikap agar dapat memfilter subhat dalam agama ini yang bertebaran di setiap langkah, di setiap jengkal kehidupan. Belajar duduk di majelis taklim, baru kita akan tahu. Dan jangan instan. Duduk dengan sabar. Kalau memang subhat, ragu, tanya hati nurani. Hati nurani adalah pemberi fatwa yang terbaik. Dia tidak akan bisa disogok. Ya? Dia akan bicara jujur. Kalau subhat mengganggu pikiran, singkirkan. Biar enggak mengganggu langkah kita. Dan belajar baca kitab, beli CD-CD tausiah ulama, ya. Enggak tahu tanya, mau langsung ke Arab tanya, pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, dilayani. Mau tanya di sini tanya, kan banyak ustaz sudah ngisi di sini. Ya. Kalau jamaah baca di majalah-majalah itu, semua juga menyediakan ruang tanya jawab. asal kita mau bertanya, bukan mau ngetes. Apakah menggunakan email atau SMS termasuk bagian dari berbicara? Ini kan istilah, ya. Kalau dengan SMS dan email bukan berbicara, terus apa namanya? Ya? TK sudah lama kita tinggalkan. Jadi itu kan cuma derivatif saja. Ketika orang tidak bisa berbicara, dia nulis. Ketika dia perlu tulisannya dibaca orang, dia masukkan ke koran. Sama kan? Yang keluar dari mana? Dari jalan pikirannya. Ada yang keluar lewat mulut, ada yang keluar lewat tulisan. Nuansanya sama, kalimat-kalimat. Tapi yang dia putuskan itu tetap jadi persidangan di kiri dan kanan. Apakah yang dia keluarkan lewat SMS dan email itu bermasalah atau tidak? Kalau SMS ini tidak diteruskan ke 10 orang, besok pagi Anda akan kena musibah besar. Diteruskan atau tidak? Begitu, selesai persoalannya. Anak saya kelas 6 dapat SMS tadi malam juga gitu. Kalau SMS ini tidak beredar dan berhentiannya pada engkau, engkau akan bermasalah. Saya bilang tutup tidur. Mau apa? Ya. Masa kita ditentukan takdir kita oleh SMS? Rezeki musibahnya oleh SMS berantai. Kita hidupkan di zaman teknologi, di zaman nuklir, bukan di zaman batu. Sampai di sini, mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat, memberikan wawasan baru, memberikan motivasi untuk selalu menyediakan waktu menuntut ilmu. Yang benar tentu datang dari Allah dan Rasulnya. Yang keliru datang dari saya pribadi dan dari syaitan laknatullah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.